إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin yang saya hormati, wa bi khasah antum at-talabah rahimani wa rahimakumullah, masih kita pada ghazwati Tabuk, pada kisah perang Tabuk, yaitu perang yang berlangsung di musim panas atau bahkan puncaknya musim panas, sehingga beberapa orang munafikin merasa berat dan enggan untuk berangkat. Dan mereka menyatakan la tanfiru fil har. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qalu la tanfiru fil har. Mereka berkata jangan berangkat di waktu panas. Maka Allah menyatakan kepada nabinya qul naru jahannam ashaddu harra, katakan neraka jahannam lebih panas lagi. Lau kanu yafqahun, kalau saja mereka itu paham. Falyadhaku qalilan walyabku katsiran jazaan bima kanu yaksibun. Qul inna a'udzukum Allah, neraka jahannam yang sangat panas, enggak bisa dibandingkan dengan panasnya dunia. Bahkan dalam satu riwayat yang dihasankan, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, ya Jibril, kenapa malaikat fulan tidak pernah tertawa? Dijawab, sejak diciptakannya neraka tidak pernah tertawa. Karena mengerikannya neraka, padahal neraka tidak diciptakan untuk mereka, para malaikat. Para malaikat adalah ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Yaf'aluna ma yu'marun, melaksanakan perintah apa yang diperintahkan kepada mereka oleh Allah. Tetapi sejak diciptakannya neraka, dia tidak tertawa. Falyadhaku qalilan walyabku katsiran, kata Allah, silakan mereka tertawa dunia di dunia sebentar, Wal yabku katsiran, dan mereka akan menangis banyak. Jazaan bima kanu yaksibun, dan itu balasan karena apa yang mereka lakukan. Thumma istatabba, setelah beberapa orang beralasan ini dan itu, Rasulullah melanjutkan perintahnya dan melangsungkan rencananya. Itu makna istatabba, yani tataba wa istamarra, melanjutkan rencananya. Tidak peduli dengan mereka-mereka yang ragu, mereka-mereka yang tidak yakin dengan pertolongan Allah, mereka-mereka yang dalam keadaan memiliki penyakit nifaq dalam hatinya. Maka Rasulullah SAW tetap berangkat. Thumma istatabba bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saharahu wa ajma'as sayr. Maka Nabi pun melangsungkan rencananya, mempersiapkan safarnya, wa ajma'as sayr, yakni benar-benar sudah siap berangkat. Wa kana nafarun minal muslimin abta'at bihimun niyyah. Dan bahwasannya sebagian kaum muslimin, ini sudah tidak kita bicara munafikin, munafikin sudah dibahas, sudah selesai. Memang keadaan mereka dalam semua perang seperti itu. Keadaan munafikin dalam semua peperangan jihad selalu beralasan dengan sekian alasan. Tetapi di sini karena ujiannya sangat berat, ada beberapa orang muslimin abta'at bihimun niyah an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hatta takhallafu anhu. Ada yang merasa berat dan niatnya kurang mantap hingga akhirnya tidak berangkat. An ghairi syakkin wal irtiyab, bukan karena ragu. Ingat, ini catatan penting agar kita jangan mencerca seorang sahabat yang mulia. Bukan karena syak, bukan karena ragu terhadap janji-janji Allah dan Rasulnya. Wal irtiyab, bukan karena syak, bukan karena ragu. Mereka mukmin, mereka beriman pada Allah dan Rasulnya. Mereka percaya dengan janji Allah dan janji Rasulnya. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Di antara mereka, di antara sahabat-sahabat yang tidak berangkat adalah Ka'ab ibn Malik ibn Abi Ka'ab, dan juga Murarah ibn Rabi', dan Hilal ibn Umayyah, dan Abu Khaitamah. Empat orang ini tertinggal karena abta'a. Abta'a itu artinya terlambat, bersantai-santai, nanti gampang bisa nyusul, nanti saya akan segera menyusul. Ini Rasulullah sudah berangkat, ya nanti juga saya bisa mengejar dengan kuda saya sampai di sana. Begitu, itu namanya abta'a. Niat berangkat, tetapi ditunda-tunda, ditunda-tunda, ditunda-tunda. Wa kanu nafara sidqin, empat orang ini adalah orang-orang yang jujur, bukan para pendusta seperti munafiqin. La yutahamun fil islamihim, dan mereka bukan orang-orang yang diragukan keislamannya, bukan orang-orang yang diragukan keislamannya. Falamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daraba askarahu ala thaniyatil wada', maka ketika Rasulullah berangkat dan beliau singgah di satu tempat, wa daraba askarahu, dan ditempatkan tentaranya di daerah yang namanya Saniyatul Wada'. Saniyatul Wada' ada di bagian atas Madinah. Yatawha man yuridu Makkah, yang biasanya orang yang mau ke Makkah melewati Saniyatul Wada'. Ini arahnya arah ke Makkah. Wa daraba Abdullah ibn Ubay ma'ahu ala hidatin askarahu as. Sedangkan Abdullah ibn Ubay ibn Salul, siapa itu? Munafik. Tokohnya yang dibesarkan, yang ditokohkan dan dimuliakan, menempatkan anak buahnya di bawahnya. Jadi kalau Rasulullah SAW di Taniyatil Wada, di tempat yang tinggi Madinah, mereka di bawahnya. Nahwa Dzubab, di sekitar gunung-gunung Madinah. Wa kana fi ma yaz'umun laysa bi aqlal al-askarain. Dan bahwasanya diriwayatkan menurut pengakuan para periwayat, para perawi, jumlahnya laysa bi aqlal al-askarain. Tidak termasuk yang lebih sedikit. Bayangkan, yang bersama Abdullah bin Ubay bin Salul itu banyak. Tidak lebih sedikit dari pasukan yang bersama Rasulullah SAW. Maknanya tidak lebih sedikit, hampir sama jumlahnya. Falamma sara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam takhallafa, ketika Rasulullah SAW berangkat, takhallafa anhu Abdullah bin Ubay, maka Abdullah bin Ubay tidak jadi berangkat. Enggak jadi berangkat. Yang gayanya sudah berangkat, sudah mempersiapkan anak buahnya di bawah bukit yang di sana ada Rasulullah SAW, ternyata enggak jadi berangkat. Fima takhallafa minal munafiqin, bersama orang-orang munafik yang menjadi anak buahnya. Wa ahli raib, bersama golongan orang-orang yang ragu. Wa khallafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Ali ibn Abi Talib. Sedangkan Rasulullah sallam menempatkan Ali ibn Abi Talib sebagai wakilnya di Madinah. Lihat, takhallafa artinya tidak mau berangkat. Sedangkan khallafa artinya Rasulullah sallam menempatkan Ali di Madinah untuk tidak berangkat. Sengaja ditugaskan untuk menggantikan Rasulullah sallam di sana. Ala ahlihi, untuk menjaga keluarganya, sanak familinya, keluarga Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Wa amarahu bil iqamati fihim, maka Nabi memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk tetap di Madinah. Fa arjafal munafiqun, maka para munafiqun mulai arjafa. Irjaf maknanya adalah membicarakan dengan ucapan-ucapan dusta, membikin kisah-kisah dusta atau membikin ucapan-ucapan dusta. Apa kata mereka? Qalu, mereka berkata, ma khallafahu illa istithqalan wa takhaffufan minhu. Tidaklah Ali ditinggal kecuali karena memang dia lemah, tidak mau berangkat. Maka Rasulullah SAW beri keringanan buat Ali karena berat untuk berangkat. Karena dia begini, dia lemah, dia begitu, dan seterusnya. Ini fitnah-fitnah yang disebarkan oleh para munafikin. Maka Ali pun bangkit semangatnya dengan ucapan-ucapan mereka. Siapa bilang aku tidak semangat berangkat? Siapa bilang kalau aku berat? Siapa bilang kalau aku begini dan begitu? Aku akan berangkat. Falamma qala dzalikal munafiqun, maka munafiqun ketika berkata seperti itu, akhadha Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu alaihi silahahu, maka Ali pun mengambil senjatanya, mengambil perlengkapannya untuk perang, kemudian berangkat menemui Rasulullah SAW, menyusul. Wa huwa nazilun bil Juraf, sedangkan Nabi sudah singgah di daerah Juraf, daerah kurang lebih 3 mil dari Madinah, mengarah ke arah Syam. Wa bihi kanat amwal li Umar bin Khattab wa li ahli Madinah, dan di sanalah tempat harta, kebun-kebun milik Umar bin Khattab dan milik orang-orang Madinah. Tiba-tiba datang Ali menyusul Rasulullah SAW dan berkata, ya Nabi Allah, za'amal munafiqun annaka innama khalaftani annaka istasqaltani wa taqaffatta minni. Ya Rasulullah, para munafiqin berkata bahwa engkau meninggalkan aku di Madinah karena engkau begini dan begitu, karena engkau menganggap berat atau menganggap aku ini berat untuk berangkat, atau ingin meringankan aku karena aku begini dengan aku begitu. Maka Nabi bersabda, kadzabu, mereka berdusta. Kadzabu walakinnani khallaftuka lima taraktu warai, dusta mereka. Aku tinggalkan kau di Madinah karena aku meninggalkan di belakangku keluargaku, aku meninggalkan di belakangku sanak familiku, farji fakhlufni fi ahli wa ahlik. Maka kembalilah engkau ke Madinah. Jagalah keluargaku dan keluargamu. Jagalah mereka. Awala tarda ya Ali an takuna minni bi manzilati Harun min Musa? Apakah engkau wahai Ali tidak ridha kalau engkau berkedudukan seperti Harun kepada Musa? Walaki illa annahu la nabiyya ba'di, hanya saja tidak ada nabi setelahku. Qul inna a'udzubikumullah, dibesarkan hati Ali bin Abi Thalib bahwasanya ditinggalkannya beliau di sana bukan untuk merendahkannya, bukan meremehkannya, bukan mengecilkan Ali bin Abi Thalib. Bahkan dalam riwayat ya Rasulullah, apakah kau tinggalkan aku bersama para wanita dan anak-anak dan orang-orang lemah? Ya Rasulullah, apakah kau meninggalkan aku bersama orang-orang lemah, anak-anak dan perempuan? Maka Rasulullah SAW menghiburnya dan berkata, afala tarda an takuna bimanzilati Harun min Musa? Apakah engkau tidak ridha kalau kedudukanmu seperti kedudukannya Harun kepada Musa? Apa maknanya? Maknanya ketika Musa alaihi salam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke Bukit Tur untuk memenuhi janji atau memenuhi janji untuk berbicara atau untuk mengambil dari Allah Subhanahu wa taala perjanjian, siapa yang ditinggalkan untuk menjaga kaumnya? Harun. Engkau wahai Harun jaga mereka. Aku akan berangkat ke Bukit Tur sini. Maka aku pun ketika berangkat ke Tabuk ini, aku menjadikan engkau di Madinah. Maka kedudukanmu seperti kedudukan Harun pada Musa. Illa annahu la nabiyya ba'di. Tetapi ini bukan menunjukkan bahwa engkau nabi. Tidak ada nabi setelahku. Khonafidina azakumullah kumusim yang sahurmati. Ini permisalan hanya dalam satu sisi saja, yaitu ketika Musa mewakilkan Harun untuk menjaga kaumnya, sebagaimana nabi mewakilkan Ali bin Abi Thalib untuk menjaga kaumnya. Titik. Tidak perlu kemudian dibahas akhirnya kesimpulannya berarti Ali bin Abi Thalib yang berhak untuk menjadi khalifah karena wakil Rasulullah SAW. Hadirin azakumullah, ini Syiah yang selalu melebih-lebihkan. Permisalan-permisalan dengan para anbiya itu sering Rasulullah SAW lakukan kepada sekian sahabat. Sebagaimana pernah dikatakan kepada Umar bin Khattab, engkau sungguh seperti Nuh alaihi salam yang menyatakan la tadar alal ardi minal kafirin dan dayara, jangan tinggalkan orang kafir di muka bumi satupun. Disamakan juga dengan Nabi. Atau seperti Abu Bakar yang dikatakan engkau seperti Isa yang mengatakan pada Allah, in tu'adzib fa innahum ibaduk, kalau engkau adab mereka itu hamba-hambamu, tapi kalau engkau maafkan mereka sungguhnya engkau ghafurur rahim. Khanifidina azza, kalau dipermisalkan para sahabat dengan Nabi, engkau seperti Nabi ini, engkau seperti Nabi itu, bukan maknanya berarti dia berhak untuk menjadi khalifah setelah Nabi. Itu adalah perkara lain, sedangkan khilafah perkara lain, perkara yang sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dengan sekian banyak isyarat yang sangat banyak, bahkan sampai disebutkan namanya dalam hadis yang sahih dan menyatakan ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, enggak mungkin manusia berselisih terhadap Abu Bakar. Disebutkan namanya ketika akan memberikan wasiat, tidak jadi, dan berkata ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, enggak mungkin mereka manusia akan berselisih terhadap Abu Bakar. Maknanya pasti mereka sepakat tentang Abu Bakar. Sehingga enggak ada alasan sama sekali bagi para Syiah atau mutasyayyi'in untuk mengambil riwayat ini bahwa Ali bin Abi Thalib berarti wakil Rasulullah SAW yang berhak untuk menjadi khalifah. Ini sama sekali tidak bisa diterima, karena Rasulullah SAW mempermisalkan dengan Nabi itu bukan hanya pada Ali dan pada sekian banyak sahabat. Adapun masalah khilafah, masalah yang sudah diisyaratkan Rasulullah SAW dengan sangat jelas dengan kalimat-kalimat yang sangat gamblang, walhamdulillah rabbil alamin. Faraja Aliun ilal Madinah, maka ketika Ali dipuji oleh Rasulullah SAW dengan kalimat engkau kedudukannya seperti kedudukan Musa pada Harun, tetapi tidak ada nabi setelahku, maka Ali pun pulang dan tidak terpengaruh dengan ucapan para munafikin. Wa mada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala safarih, maka Rasulullah pun melanjutkan perjalanannya ke Tabuk. Thumma inna Abu Khaythamah, kemudian sesungguhnya Abu Khaythamah, siapa Abu Khaythamah? Salah satu dari empat tadi, empat sahabat yang mulia yang bukan munafik tetapi tertinggal. Tertinggal tidak berangkat karena berlambat-lambat, menunda-nunda keberangkatan. Berharap bisa menyusul. Kami bisa menyusul. Karena sebagian mereka memang orang-orang yang ahli, bisa mencari jejak dan bisa mengejar dengan melihat tanda-tandanya kalau arahnya ke sana dan kemari, sehingga mereka tenang-tenang saja akan menyusul. Siapa empat orang tadi? Disebutkan diantaranya Ka'ab ibn Malik, yang kedua Murarah ibn Rabi', yang ketiga Hilal ibn Umayyah, dan yang keempat Abu Khaythamah. Sekarang diceritakan yang keempat, Abu Khaythamah. Raja'a ba'da ansara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaman. Abu Khaythamah, setelah Rasulullah sallallahu berjalan beberapa hari, dia balik. Sudah berangkat, balik lagi ke Madinah. Ila ahlihi, menemui keluarganya. Fi yaumin har, di hari yang sangat panasnya. Fi yaumin harin, fawajada imra'ataini lahu fi arishain. Ternyata dia dapati di rumahnya, di kebunnya, dua istrinya sudah berada di arish. Arish itu seperti kemah, tetapi tidak tertutup seluruhnya. Pernah lihat tenda-tenda, tetapi tidak tertutup semuanya. Arish mereka biasa pakai di tempat di bawah pohon-pohon di kebunnya, dan kemudian dikatakan hayyat lahu lahuma fi haitihi, istrinya kedua-duanya sudah memasang tenda-tenda tadi, masing-masing satu tenda, dan tendanya qad rashat kullu wahidatin min huma arishaha, masing-masing sudah membasahi tendanya karena musim panas, tendanya itu disemprot dengan air, disiram dengan air sehingga basah, sehingga angin yang masuk ke tenda itu adalah angin yang sejuk. Itu cara mereka mendinginkan keadaan mereka sebelum adanya AC-AC seperti kalian punya. Qurbina azakumullah wa barradat lahu fihima, dan sudah didinginkan semuanya dengan air, sudah disiram, tanahnya juga sudah disiram, tendanya juga dibasahi, dalam keadaan makanan qad huyiat, sudah disiapkan hayyat lahu fihi ta'aman. Falamma dakhala qama 'ala babil 'arish, maka ketika Abu Khaythamah masuk ke kebunnya, dilihat istrinya dalam keadaan sudah siap di tendanya, makanannya dalam keadaan sudah disiapkan, airnya yang dingin, udara yang dingin, kemah yang sudah basah karena semprotan air, karena disiram dengan air. Fanadhara ila imra'ataihi wa ma sana'ata lahu, maka dia melihat kepada kedua istrinya tadi, masing-masing bersaing untuk menyambut suaminya dengan tenda yang basah, dengan tempat yang sejuk, basah dengan air, dengan makanan-makanan. Dia memandang kedua-duanya, kemudian berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallam di tengah panas matahari, warih wal har, Rasulullah sallam di tengah terik panas matahari, beliau dalam keadaan panas, beliau dalam keadaan ditiup dengan angin semum. Wa Abu Khaythamah fi dhillin barid, sedangkan Abu Khaythamah harus duduk di tempat yang terlindung dengan baik, dengan dingin, sejuk, di bawah naungan, dengan makanan yang dipersiapkan, dengan wanita-wanita cantik. Demi Allah, ini adalah ketidakadilan. Lihat, orang yang masih punya iman, mukmin, tidak ridha dia dalam keadaan santai, Rasulullah SAW dalam keadaan sengsara. Tidak ridha dia dalam keadaan sejuk di bawah naungan tenda-tenda yang dingin, dengan makanan yang dipersiapkan, dengan istri-istri yang cantik, sedangkan Rasulullah SAW dalam keadaan sengsara di tengah terik panas matahari, lelah, capek, ditiup dengan angin yang panas. Mahada bin Nuf, ini sungguh bukan perlakuan yang bijak. Sadar beliau radhiyallahu ta'ala anhu bahwa ini bukan sikap yang benar. Thumma qal, kemudian berkata kepada kedua istrinya, wallahi la adkhul arisa wahidatin minkuma, demi Allah aku enggak akan masuk kepada tenda atau salah satu dari tenda kalian berdua. Aku enggak akan masuk ke sana, enggak akan masuk ke sini. Hatta alhaqo bi Rasulillah, hingga aku berangkat mengejar Rasulullah SAW. Fahayya li zadan, persiapkanlah untukku perlengkapan. Hayya, ini perintah kepada kedua istrinya. Persiapkanlah, hendaklah kalian dua mempersiapkan bekal untukku. Cepat, aku akan berangkat. Fafa'alata, maka keduanya mengerjakannya. Thumma qaddama nadhihahu fartahala, maka dikedepankan untanya, disebut nadhihah. Unta itu banyak namanya, umurnya berbeda, berbeda pula namanya, penggunaannya berbeda, berbeda pula namanya. Dan nadhihah adalah unta yang sudah dipersiapkan air di dalam tubuhnya. Karena unta biasanya kalau mau perjalanan jauh, dia akan minum dengan sebanyak-banyaknya. Bisa sekian, satu tandon atau kurang dari itu, atau sekitar itu, akan diminum oleh dia. Dikatakan unta yang seperti itu dikatakan nadhihah. Dari kata nadhah, nadhah itu air, percikan air. Ini unta yang berair begitu. Maka sudah disiapkan unta yang berair di dalamnya, fartahalahu, maka disiapkan di atasnya rahlahu. Rahl adalah pelananya atau sesuatu yang diletakkan di atas unta. Tsumma kharaja fi talabi Rasulillah, kemudian berangkatlah Abu Khaisamah untuk mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal Rasulullah sudah berjalan beberapa hari. Bukan beberapa saat, beberapa hari sudah. Hatta adrakahu hina nazala Tabuk, hingga berhasil menemui Rasulullah sallam ketika sudah sampai di Tabuk. Wa qad kana adraka Abu Khaisamah Umair ibn Wahab al-Jumahi fi at-tariq. Sedangkan beliau Abu Khaisamah di perjalanan bertemu dengan seorang, yaitu Umair ibn Wahab al-Jumahi. Bertemu dengan beliau di perjalanan, sama-sama mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fatarafaqa, maka keduanya beriringan berjalan bersama-sama. Ini mendapat teman perjalanan. Hatta idza danau min Tabuk, hingga ketika sudah semakin dekat ke Tabuk, yang berarti semakin dekat dengan rombongan Rasulullah SAW, Abu Khaisamah berkata, qala Abu Khaisamah li Umair ibn Wahab, berkata kepada teman seperjalanannya, inna li dhanban fala alayka an takhallafa anni hatta ati Rasulullah SAW. Kata Abu Khaisamah, sesungguhnya aku punya dosa, aku punya satu kesalahan, maka tidak mengapa atasmu untuk meninggalkan aku. Silakan kamu pergi duluan, aku akan menemui Rasulullah SAW sendiri. Maka berpisah Abu Khaisamah di jalannya sendiri, sedangkan sahabat seperjalanannya yaitu Umair ibn Wahab al-Jumahi berjalan lebih dulu. Fafa'ala hatta idza dana min Rasulillah, maka ketika datang bertemu dengan rombongan Rasulullah SAW, nazilun bi Tabuk, sedang Rasulullah SAW sudah singgah di daerah Tabuk, qala an-nas, manusia berkata, hadza rakibun 'ala at-tariq muqbil, itu ada seorang penunggang kuda yang mendekati kita. Maka kata Rasulullah SAW, kun Abu Khaisamah. Ini tanda-tanda kerasulan, tanda-tanda kenabian, yaitu mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengetahui siapa yang datang. Ketika dikatakan ada seorang yang mendekat, maka Rasul menyatakan dengan serta merta, kun Abu Khaisamah, artinya jadilah dia Abu Khaisamah. Maknanya berharap sangat, mudah-mudahan itu Abu Khaisamah, mudah-mudahan itu Abu Khaisamah. Faqala ya Rasulullah, huwa wallahi Abu Khaythamah. Ya Rasulullah, benar, dia benar-benar Abu Khaythamah. Falamma anakha aqbala fasallam. Ketika untanya sudah didudukkan, dia turun. Anakha itu duduknya unta, mendekam, menderu. Maka turunlah Abu Khaythamah memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, aula laka ya Abu Khaythamah. Kalimat aula ini bukan maknanya utama, tapi maknanya isim fi'il. Isim fi'il yaitu engkau hampir binasa. Engkau hampir binasa wahai Abu Khaythamah. Thumma akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-khabar. Maka Abu Khaythamah mengkhabarkan khabarnya, kejadiannya begini dan begitu. Aku minta ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, mintakan ampun kepada Allah untukku. Maka Rasulullah SAW pun mendoakan dengan kebaikan, berkata dengan kebaikan, wa da'a lahu bi khair, dan mendoakannya dengan kebaikan. Berarti berapa sisanya? Yang takhallafa 3. Siapa mereka? Ka'ab ibn Malik, Murarah, dan Hilal ibn Umayyah. Barakallahu fikum. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam marra bil hijri. Maka Rasulullah pun melewati Hijr. Hijr nama daerah, satu desa di jauh di pinggir-pinggir Madinah sana. Di sana ada uyun wa abar li Bani Sulaim khassah. Di sana ada sumur-sumur, ada mata air milik Bani Sulaim secara khusus. Ada sumur-sumur dan mata air, tapi milik Bani Sulaim secara khusus. Nazalaha wastaqan nas min bi'riha. Maka Rasulullah pun singgah di sana dan manusia mulai otomatis mendekati air. Falamma rahu, ketika mereka mendekati air, Rasulullah SAW bersabda, la tashrabu min ma'iha syai'a. Jangan kalian minum dari air itu sedikit pun. Wa la tatawadda'u minhu lis-salah. Dan jangan kalian berwudu dari air itu untuk salat. Wa ma kana min 'ajinin ajantumuhu fa'lifuhu al-ibil. Dan semua terigu-terigu yang sudah kalian campur dengan air tersebut, berikan untuk makanan unta. Roti yang dihasilkan dari ajin, dari campuran terigu dengan air tersebut, berikan untuk unta. La ta'kulu minhu syai'a. Jangan kalian makan sedikit pun. Lihat perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan minum airnya, jangan berwudu daripadanya, dan jangan kalian makan roti yang dibikin dari campuran terigu dengan air tersebut. Kalau sudah kadung dibikin, berikan untuk unta-unta. Dan jangan kalian makan sedikit pun. Perintah kedua. La yakhrujanna ahadun minkumul laylah illa wa ma'ahu sahib. Jangan keluar sekali-kali. Jangan keluar sekalipun kalian seorang, kecuali harus ditemani oleh sahabatnya. La yakhrujanna ahadun minkum. Jangan sekali-kali kalian keluar sendirian, kecuali harus ditemani oleh temannya pada malam ini. Wa ma fa'ala an-nas ma amaruhum bihi Rasulullah SAW. Maka manusia pun mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Illa anna rajulain min bani Sa'idah kharaja ahaduhuma lihajati. Hanya saja dua orang dari suku Bani Sa'idah keluar sendiri-sendiri. Dua orang keluar sendiri tanpa ditemani sahabatnya. Yang ini ke sana, yang ini ke sini. Berarti melanggar perintah Rasulullah SAW. Kharajal akhar fi talabi ba'irin lahu. Yang satu keluar untuk hajatnya, ini untuk buang hajat. tanpa ditemani. Yang satu lagi keluar untuk mencari untanya yang katanya lepas. Fa'amal ladzi dhahaba li hajatihi, adapun yang keluar untuk hajatnya, ternyata tiba-tiba dia khuniqa ala madhhabihi. Dia dicekik di tempat di mana dia buang hajat. Ditemui dalam keadaan sudah tercekik. Wa amal ladzi dhahaba fi talab ba'irihi, adapun yang berjalan mencari untanya, fahtamalathu rih, terhempas oleh angin dan terlempar dia dari gunung ke daerah Tai. Tarahathu bi jabal Tai. Fa ukhbira bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sampailah beritanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, alam anhakum an yakhruja minkum ahadun illa wa ma'ahu sahibuh. Bukankah aku sudah bilang jangan keluar salah seorang kalian sendirian kecuali harus ditemani temannya. Thumma da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi usiba ala madhhabihi fashufiya. Adapun seorang yang tadi tercekik di daerah di tempat dia buang hajat, maka Rasulullah SAW mendoakannya. Ternyata tidak sampai mati, didoakan Rasulullah SAW, fashufiya, maka dia sembuh. Wa ammal akhar, adapun yang lain, alladhi waqa'a bi jabal Tai, yang jatuh ke gunung Tai atau dari gunung Tai, fa inna Tai'an ahdathu, maka suku Bani Tai memberikannya sebagai hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah pulang ke Madinah. Hilang sampai ketika pulang ke Madinah baru suku Tai menyerahkan, ini anak buahmu. Nah, falamma asbahan nas wala ma'a ma'ahum, maka pagi harinya manusia dalam keadaan tidak memiliki air sedikit pun, karena tidak boleh minum dari air tersebut, tidak boleh membuat kue dari air tersebut, dan tidak boleh berwudu dari air tersebut, maka mereka kekurangan air. Syakau dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mereka pun mengeluhkan hal tersebut kepada Rasulullah sallam. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasul pun alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta air. Fa arsalallahu sahabatan fa umtirat, maka Allah pun mengutus awan mendekat ke atas mereka dan tiba-tiba turunlah hujan. Hatta tawanna, sehingga manusia pun minum hingga hilang dahaganya. Terjemahan dalam bahasa Indonesia-nya tiga kata, dalam bahasa Arabnya cuma satu, irtawa. Irtawa itu minum sampai hilang dahaga. Kan kenyang. Kalau minum apa hilang dahaganya? Kenyang juga bahasa Indonesia. Minum sampai kenyang, sampai hilang dahaganya, itu irtawa. Irtawa nas, maka manusia pun minum sampai puas. Wahtamalu hajatahu minal ma, dan mereka pun bahkan membawa hajat-hajat dan kebutuhan-kebutuhan mereka dari air, dari hujan tersebut. Mengisi bejana mereka atau mengisi tempat air mereka, mengisi kerbah mereka, memberi minum unta-unta mereka, semuanya. Enam. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sara hatta idha kana bi ba'di tariq dallat naqatuhu. Ada kisah lagi dalam perjalanan ini, bahwa ketika Rasulullah sallallahu di beberapa jalan-jalan sedang dalam perjalanan, dallat naqatuhu, untanya hilang, lepas. Fa kharaja ashabuhu fi talabiha, maka sahabat-sahabatnya berpencar mencari unta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata di sisi Rasulullah sallam ada seorang sahabat yang mulia dari sahabatnya yang bernama Umarah ibn Hazm. Wa kana aqabiyan badriyan. Sahabat Umarah ibn Hazm adalah aqabiyan badriyan. Apa aqabiyan? Yang ikut dalam bai'at Aqabah. Yang ikut dalam bai'at Aqabah. Sedangkan Badriyan pengikut perang Badr, dan dua-duanya memiliki keutamaan. Berarti sahabat ini adalah sahabat yang mulia dan memiliki keutamaan, keutamaan perang Badar dan keutamaan Aqabah. Wa huwa ammu Bani Amr, dan dia adalah paman dari suku Bani Amr Ibn Hazm. Wa kana fi rahlihi Zaid Ibn Lusayd, dan bahwasanya yang bersama beliau dalam satu kendaraan adalah Lusayd Al-Qainuqai. Ada seorang turunan Bani Qainuqa. Siapa Bani Qainuqa? Hah? Yahudi Bani Qainuqa. Ini turunan Yahudi Bani Qainuqa. Namanya Lusayd. Lam, sad, ya dan ta, Lusayd. Bukan Lusus. Kalau Lusus artinya maling, pencuri. Ini Lusayd. Qainuqai. Wa kana munafiqan. Dan dikatakan bahwa orang ini memiliki sifat nifaq. Masih memiliki kemunafikan. Dan berjalan bersama dengan sahabat yang mulia tadi, Aqabiyan Badriyan, yaitu Umarah Ibn Hazm. Sudah kita katakan bahwa jumlah kendaraan ketika berangkat sangat kurang. Sehingga satu unta kadang-kadang dua orang. Ada satu unta bertiga. Kadang-kadang yang ini yang naik, yang ini yang nuntun. Kadang-kadang bertukar, kadang-kadang naik berdua. Nah, kebetulan Umarah Ibn Hazm berdua dengan Lusayd Al-Qainuqai ini. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Waktu itu ada Umarah Ibn Naam. Umarah Ibn Hazm. Kata Nabi, inna rajulan qala hadha Muhammadun yukhbirukum annahu nabiyyun wa yazumu annahu yukhbirukum bi amri as-samaa wa huwa la yadri ayna naqatahu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ada orang dari kalian yang berkata, katanya nabi diutus oleh Allah mengkhabarkan kepada kalian berita-berita langit, berita-berita dari langit. Padahal untanya hilang, dia enggak tahu di mana untanya. Lihat kalimat yang kurang ajar. Katanya nabi diutus oleh Allah, tahu berita-berita langit. Berita-berita langit tahu, masa untanya hilang enggak tahu di mana? Kata nabi, ada orang yang berkata seperti itu. Sungguh aku, kata nabi, wallahi ma'alam illa ma'allamanillah, sungguh aku tidak tahu kecuali kalau Allah memberitahu aku. Wa qad dallani Allahu 'alayha, dan sekarang aku sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala di mana untaku. Wa hiya fi hadzal wadi, bahwasanya untaku ada di lembah ini, di daerah di sebelah ini. Wa qad habasatha syajaratun bi zimamiha, dan dia tersangkut tali kekangnya dengan pepohonan di sana. Ambil. Fantaliqu, berangkatlah kalian. Hatta ta'tuni biha, ambil unta itu dari sana. Qul inna a'udzubikumullah, ucapan Rasulullah SAW didengar oleh siapa? Oleh Umarah Ibn Hazm. Maka beliau segera berangkat mencari unta tadi di tempat yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, dan persis didapati unta tersebut dalam keadaan tersangkut talinya dengan pohon-pohon, semak-semak, enggak bisa berjalan. Maka dia kembali dan menyatakan dengan keimanan, shadaqa Rasulullah, benar engkau wahai Rasulullah. Dalam keadaan jengkel, siapa yang bicara bahwasanya Rasulullah SAW tahu berita langit, kok enggak tahu untanya di mana? Katanya mengaku nabi, mengaku tahu berita-berita langit, kok enggak tahu untanya di mana? Ini ucapan siapa? Tanya ke sana, tanya kemari. Apakah kalian dengar ada orang yang berkata seperti itu? Dijawab oleh mereka, yang ngomong seperti itu aku dengar sendiri, adalah temanmu yang bersama dengan untamu. Siapa? Yahudi tadi yang memiliki sifat nifaq tadi, yaitu yang dikatakan munafiqan, yaitu Lusayd Al-Qainuqai. Maka langsung dia mendatangi Lusayd Al-Qainuqai dan kemudian menemuinya. Wahiyya fiha, dikatakan, faraja Umarah Ibn Hazm ila rahlih, maka Umarah kembali ke kendaraannya, ke untanya. Faqala wallahi la ajabun min syai'in haddatsana Rasulullah sallallahu anifan. Sungguh aku heran dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah tadi. Ada orang yang bilang begini dan bilang begitu tentang ucapan tadi. Akhbarahu Allah anhu bikadha wa kadha. Faqala rajulun mimman kana fi rahli Umarah wa lam yahdhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaidun wallahi qala hadha al-maqalah qabla an ta'tini. Khana bin a'azakum Allah dikhabarkan bahwa ternyata yang berbicara seperti itu adalah teman seperjalanannya dalam satu unta. Maka marahlah beliau, marahlah Umarah ibn Hazm. Faqbala Umarah ala Zaid juja fi unuqih. Dia datang Zaid bin Lusayd, diletakkan pisaunya, pedangnya di lehernya sambil berkata, ilayya ibadallah inna fi rahli ladahiyatan wa ma ash'ar. Ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, ternyata di kendaraanku ada orang yang jelek seperti ini. Aku tidak tahu kalau orang ini orang yang jelek. Ukhruj ayya aduwallah, keluarlah wahai musuh Allah dari tempatku, keluarlah engkau dari kendaraanku. Fala tusahibni, jangan engkau bersamaku lagi. Diusir oleh Umarah ibn Hazm, seorang yang mengucapkan dengan ucapan kufur, ucapan kufur. Ikhwan fillah na'azakumullah. Demikian keadaan seorang sahabat yang mulia ketika mendengar ada seorang yang merendahkan Rasulullah SAW, apalagi dengan kalimat-kalimat yang meremehkan, kalimat-kalimat yang mengesankan kalau dia enggak percaya kalau Rasulullah SAW itu betul-betul Rasul. Katanya ngaku Rasul, katanya mendapatkan wahyu dari langit, kok untanya hilang enggak tahu di mana. Ini ucapan sungguh mengandung kekufuran, mengandung keraguan kalau Rasulullah SAW benar-benar Rasul. Maka Rasulullah SAW pun diberitahu oleh Allah, aku mendengar orang yang berkata begini dan begitu, dan sekarang aku diberitahu oleh Allah. Aku tidak tahu kalau tidak diberitahu oleh Allah. Dan Rasulullah SAW benar-benar menerangkan apa adanya. Kalau beliau Rasulullah, utusan Allah, diberitahu oleh Allah, ya tahu. Kalau tidak diberitahu oleh Allah, ya tidak tahu. Seperti manusia biasa, hanya saja mendapatkan wahyu. Ana basyarun mislukum yuha ilayya. Aku manusia seperti kalian, hanya saja aku mendapatkan wahyu. Maka kalau diberi wahyu oleh Allah, diberitahu, aku tahu. Dan setelah beritahu aku tempatnya, yaitu di lembah ini, di lembah itu, di daerah sini, di daerah situ, diterangkan oleh Rasulullah SAW detail dalam keadaan tersangkut di sana tali kekangnya di pohon-pohon sehingga dia tidak bisa berjalan. Ambil, kata Nabi. Ketika datangi tempat tersebut persis seperti yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faza'ama ba'dun nas anna Zaidan taba ba'da dhalik. Sebagian manusia menganggap kalimat za'ama biasanya dalam keadaan masih lebih banyak kemungkinan salahnya daripada benarnya. Itu za'ama. Menganggap atau mengaku-ngaku dengan salah begitu. Faza'ama ba'dun nas, manusia atau sebagian manusia menganggap bahwa Zain bertaubat setelah itu. Wa qala ba'dun nas lam yazal mutahaman bi syarrin hatta halaka. Tapi sebagian manusia yang lain menyatakan bahwa dia masih tertuduh munafik sampai binasanya dia. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada darsil qadim tentang kisah tiga orang sahabat yang tidak ikut berangkat dan kemudian bagaimana taubatnya dan bagaimana apa kata Allah subhanahu wa ta'ala tentang mereka yang ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat mereka. Dan Allah katakan wa'ala thalathati alladhina khulifu, wa'ala thalathati alladhina khulifu, dan Allah memberikan taubat pula pada tiga orang sahabat yang tidak ikut berangkat. InsyaAllah ila datar qadim. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallah bihamdik, shallallahu ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.